wanita-wanita yang baik. Terdapat wanita-wanita yang baik. Fihinna ay fil jannati kulliha. Pada surga-surga tersebut, berarti empat surga yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yakni pada dua surga untuk al-muqarrabin, naam, dan dua surga untuk ashabul yamin. Naam. Baik. Siapa ashabul yamin? Naam. Ashabul yamin adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa al-muqarrabin? Nah, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perkara-perkara yang mustahab dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara yang sifatnya mubah dan perkara yang menyibukkan dari perkara-perkara yang mubah. Naam. Fihinna khairatun hisan. Yani di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan ya, untuk al-muqarrabin dan ashabul yamin. Kulluha semuanya wanita-wanita yang khairatun hisan. Khairatun hisan ay khairatul akhlaqi. Naam. Akhlak-akhlak mereka bagus. Adab-adab mereka bagus. Hisanul awjuh, wajah-wajah mereka cantik. Ya. Fajama'na baina jamalil zahiri wal batin wa husnil khuluqi. Naam wa husnil khuluqi wal khalq. Naam, dan bagusnya akhlak serta penciptaan mereka. Naam, yani wanita-wanita bidadari-bidadari yang mengumpulkan berbagai macam kesempurnaan baik dari sisi tampilan mereka begitu indah tampilan, bukan hanya tampilan dari jauh namun ketika didekati juga mereka luar biasa sempurna, tidak ada kekurangannya pada kulit-kulit mereka, pada anggota badan mereka. Nah, kemudian juga bukan hanya tampilan yang elok yang cantik, nah, namun juga mereka adalah wanita-wanita yang berakhlakul karimah, yang sopan, yang santun terhadap suami-suami mereka, yang penuh dengan adab, yang memuliakan suami-suami mereka, yang membahagiakan suami-suami mereka, dan juga pada jasad mereka secara batin tidak ada penyakit-penyakit yang mengganggu dalam aktivitas mereka, sebagaimana penyakit-penyakit yang menimpa pada wanita-wanita di dunia dengan berbagai macam penyakit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian hurun maqsuratun fil khiyam. Hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari maqsurat yang disimpan pada al-khiyam, pada kemah-kemah. Ay mahbusatun fi khiyamil lu'lu. Mereka tertahan ataukah disimpan pada khiyam, pada kemah-kemah, pada tempat-tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari lu'lu, yakni yang terbuat dari mutiara. Naam. Yang diperuntukkan hanya ya bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ashabul yamin. Qad tahayyana wa a'dadna anfusahunna li azwajihinna. Mereka telah menyiapkan diri-diri mereka sendiri. Naam, dan mereka telah bersiap-siap ya dengan segala-galanya li azwajihinna, untuk menyambut suami-suami mereka. Wala yanfi dzalika khurujahunna fil basatin bi fil basatin wa riyadil jannah. dan tidak menafikan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurun maqsuratun fil khiyam, mereka ditahan, mereka disimpan, ya, mereka dijaga pada khiyam al-lu'lu, bukan berarti mereka tidak pernah keluar, ya. Baik, yakni mereka keluar fil basatin wa riyadul jannah, pada kebun-kebun dan taman-taman di surga, ya, menikmati pemandangan di jannah Allah Subhanahu wa taala, kama jaratil 'adatu li banatil muluk, sebagaimana hal ini terjadi pada banatul muluk, putri-putri para raja, wa nahwihinna, dan yang semisalnya, naam, al-mukhadbirati, al-khafirat, naam, yani wanita-wanita yang dipingit, al-khafirat, naam, yani wanita-wanita yang memiliki sifat malu, al-khafirat, al-mukhadbirat, naam, al-mukhadbirat, atau al-mukhadbirat, bermakna wanita-wanita yang dipingit. Artinya mereka memiliki sifat, ya, dipingit, ya, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesuciannya, dijaga segala-galanya. Nah, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah berjuang ketika di dunia, yang telah menyabarkan diri mereka dengan amalan-amalan salih. Nah, Allah Subhanahu wa taala simpan mereka, tidak pernah terjamah, ya, oleh jin maupun manusia, tidak pernah tersentuh, tidak pernah terlihat oleh jin dan manusia. Nah, lebih-lebih perkara yang di atasnya, mereka benar-benar suci, benar-benar murni, ya, benar-benar bidadari yang begitu indah. Naam. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Naam. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ, mereka tidak pernah tersentuh, tidak pernah digauli oleh manusia sebelum mereka, dan juga tidak pernah digauli oleh jin. أي berikutnya, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan? مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ, mereka bersandarkan pada rafraf, pada bantal-bantal yang hijau, وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ. Nah, disebutkan makna abqari, yani al-furush al-jayyidah jiddan, yani kasur-kasur yang sangat indah. Al-Muqari bermakna furush, disebutkan dalam tafsir yang lain. Naam. Ai ashabu hatainil jannataini muttaka'ahum 'ala ar-rafraf al-akhdar. Naam, ashabu hatainil jannatain, penghuni dua surga ini, muttaka'ahum, perkara yang dijadikan sebagai tempat bersandar mereka, 'ala ar-rafraf al-akhdar, yakni pada bantal-bantal yang berwarna hijau, ya, wahiyal furush allati fawqal majalis, yakni furush, nah, kasur-kasur, yakni sesuatu yang dijadikan sebagai tempat sandaran, fauqal majalis, di atas tempat duduk mereka, al-aliyah, yang tinggi, allati qad zadat 'ala majalisihim, ya, di mana tempat tersebut zadat 'ala majalisihim, bertambah di atas tempat duduk mereka, fasara laha rafratun min wara'i majalisihim, dan mereka memiliki rafrafah. Naam. Perkara yang dijadikan sebagai sandaran, min wara'i majalisihim, di belakang tempat duduk mereka, li ziyadatil baha' wa husnil manzar, sebagai tambahan, ya, keelokan mereka dan pemandangan mereka yang bagus. Naam. Ini mungkin yang bisa kita pelajari, wallahu alam. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Tafadhalu wa barakallahu fikum.